dan malam saya tangisi. Darilah mana mau kemana? Dari mana mau kemana? Cabut rumput sama ratanya saya. Bulanlah mana, tahunlah mana saya? Sayangi sayang, bisalah hidup bersama-sama. Satulah dua si kuda lari, satu dua si kuda lari, tidak sama si kuda gelap saya. Satulah dua gampang dicari. Tidaklah sama tuan seorang. Lajulah laju perahu laju, laju laju perahu.